Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Zadul Ma'ad lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala faslun, thumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dara ummahani, dara ummihani binti Abi Talib, faghtasala wa salla 8 rak'at fi baitiha wa kanat duha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummuhani binti Abi Talib, yakni saudara perempuannya Ali bin Abi Talib. Faghtasala, kemudian di rumah itu beliau mandi, wasalla sama rakaat. Tapi beliau melakukan salat 8 rakaat. Wa kanat duha, pas waktu itu waktu duha. Fadhannaha fi dhanniha salat ad-duha. Kemudian Ummu Hani mengira atau menyangka bahwa itu salat duha. Wa innama hadhihi salatul fath. Kata Ibnu Qayyim, akan tetapi sebenarnya salat 8 rakaat ini adalah salatul fath, salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan karena kemenangan yang beliau dapatkan bisa menaklukkan kota Makkah. Wa kana umara'ul Islam idza fatahu hisnan aw baladan sallu aqibal fatihi shalah, iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin kaum muslimin, tokoh-tokoh kaum muslimin, kalau mereka mendapatkan kemenangan menaklukkan benteng atau satu negeri, mereka pun sholat selesai penaklukan negeri tersebut, sholat seperti ini, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. 8 rakaat. Wa fil qissati ma yadullu ala annaha bisababil fathi syukran lillah alaihi. Dalam kisah ini menunjukkan bahwa annaha, yani annasalah, bahwa salat yang dilakukan Rasulullah 8 rakaat itu karena kemenangan yang beliau dapatkan. Beliau salat 8 rakaat sebagai wujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innaha qalat ma ra'aituhu sallaha qablaha wala ba'daha. Karena Ummu Hani sendiri mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah salat sebelum itu dan setelahnya, sama seperti salat itu. Menunjukkan bahwa salat yang beliau lakukan adalah salat karena Fathu Makkah. Wajarat Ummu Hani hamawaini laha faqala ya Rasulullah qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Wajarat Ummu Hani, dan Ummu Hani memberikan perlindungan suaka terhadap kedua iparnya hamawaini. Faqala laha Rasulullah, maka Rasul pun mengatakan, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani, kami pun melindungi orang-orang yang kau telah lindungi wahai Ummu Hani. Faslun, walamma istaqarra al-fathu ammana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa kullahum illa 9 nafar fainahu amara biqatlihi. Dan ketika semuanya sudah tenang, istaqarra, betul-betul kondisi sudah aman, ammana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa kullahum, Rasulullah memberikan perlindungan, keamanan kepada siapapun untuk penduduk Makkah pada saat itu, illa 9 nafar, kecuali 9 orang. Fa innahu amara biqatlihim, karena Rasulullah memerintahkan untuk membunuh 9 orang itu. Wa in wujidu tahta astaril Ka'bah, walaupun mereka bergelantungan di bawah sitar Ka'bah. Wa hum Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahl. Yang ketiga Abdul Uzza bin Khatal. Wal Harith bin Nufail ibn Wahab. Berikutnya wa Maqis ibn Subabah dan Habbar ibn Al-Aswad. Wakainatani li ibni Khatal kanata tuganiyani bihijai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dua perempuan penyanyi milik Ibnu Khatal yang senantiasa mendendangkan nyanyian untuk menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Sarah maulatun li ba'di bani Abdul Muttalib. Dan Sarah seorang budak milik sebagian dari keluarga Abdul Muttalib. Di 9 orang. Fa amma Ibnu Abi Sarh fa aslama. Adapun ibu Ibnu Abi Sarh, maka dia pun masuk Islam. Fajaa bihi Utsman bin Affan fasta'mana lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabila minhu ba'da an amsaka anhu raja'an yakuma ilaihi ba'da as-sahabati fayaqtulahu. Adapun Ibnu Abi Sarh, dia masuk Islam dan dibawa oleh Utsman bin Affan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasta'mana lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman memberikan keamanan, perlindungan kepada Ibnu Abi Sarh. Dan Rasulullah menerima perlindungan itu. Ba'da'an amsaka anhu raja'an yakuma ilaihi ba'du sahabati fayaqtulahu. Setelah sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri untuk memberikan perlindungan. Raja'a ayyaqtula ayyakuma ilaihi ba'du ashabati fayaqtulahu. Harapannya bahwa ada sebagian sahabat yang bangkit untuk membunuhnya. Wa kana qad aslama qabla dhalika wa hajara tsumma irtadda. Yang sebelumnya Ibnu Abi Sarh ini dia sudah masuk Islam, kemudian hijrah, kemudian murtad dan kembali ke Mekah. Itu yang menjadikan dia dikejar, barakallahu fikum. Wa amma Ikrimah, tapi dia masuk Islam. Adapun Ikrimah bin Abi Jahal, fasta'manat lahu imra'atuhu ba'da an farra fa ammanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ikrimah bin Abi Jahal, maka ista'manat lahu imra'atuhu, istrinya yang memberikan perlindungan. Baik. Ba'da an farra, yang sebelumnya dia lari keluar dari kota Makkah. Fa ammanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perlindungan itu, menerima perlindungan istrinya. Baik. Faqadima wa aslama wa hasuna islamuhu. Dan dia pun akhirnya datang dan mendapatkan perlindungan, masuk Islam dia dan bagus Islamnya. Bahkan dia termasuk yakni tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam penaklukan negeri-negeri untuk kaum muslimin. Wa ma ibnu Khatal wal Harith wa Maqis. Adapun Ibnu Khatal, Al Harith wa Maqis wahidal qainataini faqutilu. Maka mereka ini Ibnu Khatal wal Harith wa Maqis wa ihda al-qainataini, salah satu di antara dua penyanyi itu dibunuh. Wa kana Maqis qad aslama thumma irtadda. Adapun Maqis ini dulunya dia masuk Islam kemudian murtad. Wa qutila, dan dia pun dibunuh. Wa lahika bil musyrikin, barakallahu fik. Wa amma Habar, walaika bil musyrikin. Wa amma Habar ibn al-Aswad fahuwa alladhi arada li Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hajar. Adapun Habar ibn al-Aswad, dia inilah yang mencegat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Rasulillah ketika Zainab melakukan hijrah. Fana khasa biha hatta saqatat an sakhratin aw asqatat janinaha fa farra thumma aslama wa hasuna islamuhu. Adapun ini Habbar bin Aswad, barakallahu fikum, dialah yang mencegat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putri Rasulullah melakukan hijrah. Fana khasa minha hatta saqatat an sakhratin aw asqatat janinaha. Apa artinya nakhasa? Coba tengok. Panakhasa biha, yang jelas usaha upaya untuk mencegat, barakallahu fikum, hatta sakatat an sakhratin, kemudian dia jatuh dari batu atau keguguran dia karena perlakuan itu, mendorong, barakallahu fikum. Panakhasa biha hatta sakatat an ala sakhratin, dia terjatuh ke atas batu, wa afqatat janinha, sehingga dia keguguran. Baik, ya, ini putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa farra, kemudian pun lari. Tsumma aslama wa asma islamu, kemudian dia datang dalam kondisi sudah masuk Islam. Wastu mina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sara wa li ihda al-qainataini fa ammanahuma fa aslamata. Dan ada orang-orang yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan keamanan kepada Sarah dan salah satu di antara dua penyanyi perempuan ini, dan Rasulullah menerima dari perlindungan itu dan keduanya pun masuk Islam. Falamma kana al-ghad min yawmil fathi qama Rasulullah bin nasi khatiba. Maka begitu keesokan harinya setelah kemarin ditaklukkan kota Makkah, berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Fahamidallah wa asna alaihi, kemudian Rasulullah memuji Allah mengagungkannya. Wa majjadahu bima huwa ahluhu. Baik. Memuja-muji yang memang itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ya ayyuhan nas. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, innallaha harrama makkata yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Makkah, haram untuk melakukan berbagai macam kegiatan peperangan, barakallahu fikum, pembunuhan, berburu dilarang, memotong pohon-pohon yang ada di sana, berbagai macam. Dari sejak diciptakannya langit dan bumi, fahiya haramun bihurmatillahi la yawmil qiyamah. Maka tanah haram ini, tanah Makkah ini tetap haram hukumnya sampai hari kiamat. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir yasfika biha dama. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di dalam kota Makkah. Au ya'dudu biha syajaratan, atau dia mencabut atau menebang pohon yang tumbuh liar. Fain ahadun taraka salikita li Rasulillah, kalau ada orang nantinya beralasan Rasulullah SAW melakukan peperangan di Fathu Makkah, dalam kota Makkah, fakulu, maka jawablah untuk mereka. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pernyataan ini nantinya muncul dari orang-orang yang membenarkan perbuatan mereka yang tidak benar, artinya cari pembenaran. Oh, Rasulullah dulu melakukan peperangan. Fakulu, sampaikan kepada mereka yang beralasan dengan perbuatan Rasulullah, innallaha adina li rasulihi, bahwa Rasulullah berperang di dalam kota Makkah karena Allah telah mengizinkan untuk Rasulnya. Walam ya'dan lakum, adapun Rasulullah berperang dalam kota Makkah itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian tidak ada izin. Wa inna mahallat liya sa'atan min nahar, dan itu pun halal untuk aku, kota Makkah ini hanya sesaat di siang hari. Barakallahu bikum. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi, dan telah kembali keharamannya pada hari ini sebagaimana haramnya kota Makkah dari kemarin-kemarin. Fal yuballighi syahidul ghaiba, maka hendaknya orang yang hadir mendengarkan khutbah ini dia menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Barakallahu bikum. Walamma fatahallahu Makkah ta'ala rasulihi wa hiya baladuhu wa watanuhu. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk Rasulnya menaklukkan kota Makkah, wa hiya baladuhu wa watanuhu, dan Makkah adalah negeri kampung halaman Rasulullah, wa mauliduhu, tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ansaru fi ma bainahum atarawna Rasulullah idza fatahallahu alaihi ardahu wa baladahu ayyuqima biha. Terjadi dialog sesama orang-orang Ansar. Atarawna Rasulullah, bagaimana pendapat kalian ini? Apakah kalian akan berpikir bahwa ketika Rasulullah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, menguasai negerinya, kampung halamannya, tanah tumpah darahnya, yakni tanah kelahirannya, setelah dia menaklukkannya dia akan tinggal di sini? Ini kan tanahnya dia, tempat lahirnya dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u ala safar ala safa rafi'a yadayhi. Baik, wa huwa yad'u ala safa rafi'a yadayhi, dalam keadaan Rasulullah berdoa di atas bukit Safa mengangkat kedua tangan beliau. Falamma faraga min du'aihi, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari doanya, kata Rasulullah, "Mada kultum?" Apa yang kalian ucapkan tadi? Yani, tapi kalian menyangka bahwa Rasulullah akan tinggal di kota Makkah. Qalu la syai'a ya Rasulullah. Baik. Tidak ada sesuatu ya Rasulullah. Falam yazal bihim hatta akhbaruhu. Terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut mereka, apa yang kalian ucapkan tadi? Dan akhirnya pun mereka mengucapkan, menyampaikan kepada Rasulullah apa yang mereka khawatirkan. Sebenarnya adalah kekhawatiran. Barakallahu fikum, khawatir kalau Rasulullah sudah menaklukkan kota Makkah, akhirnya Rasulullah kembali ke kota Makkah. Itu yang dikhawatirkan oleh orang Ansar. Barakallahu fikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'adallah. Taib al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Subhanallah. Ma'adallah, aku minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahya mahyakum, tempat hidup adalah tempat hidup kalian. Yani tempat hidupku adalah tempat hidup kalian. Yani aku akan tetap bersama dengan kalian di kota Madinah. Wal mamatu mamatukum. Barakallahu fikum. Tempat matinya aku ya, tempat matinya kalian. Aku hidup dan aku mati di kota kalian, yani kota Madinah. Wa hamma Fudalah bin Umair bin al-Maluh an yaqtula Rasulullah SAW wa huwa yatufu bil bait. Dan Fudalah bin Umair berkehendak, berkeinginan, hamma ibn al-Maluh an yaqtula Rasulullah SAW wa huwa yatufu bil bait. Dia berkehendak, berencana sudah untuk membunuh Rasulullah dalam kondisi Rasulullah tawaf di Baitullah. Falamma adana minhu qala lahu Rasulullah, Afdalah. Setelah Fudalah mendekat, kata Rasulullah, Fudalah, apakah ini Fudalah? Qala na'am Fudalah ya Rasulullah. Baik, iya Fudalah ya Rasulullah. Qala madha kunta tuhadithu bihi nafsak? Apa yang kau rencanakan dalam dirimu, dalam hatimu? Tadi kau menginginkan apa? Qala la syai', tidak ada sesuatu ya Rasulullah. Kuntu adzkurullah, padahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istaghfirillah. Tapi Fudalah mengatakan, aku hanya berzikir kepada Allah. Kemudian akhirnya Rasulullah hanya tertawa dan mengatakan istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, summa wada'a yadahu ala sadrihi fasakana qalbuhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dada Fudalah sehingga dadanya pun menjadi tenang. Wa kana Fudalah yaqul wallahi ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma khalaqallahu syai'an ahabba ilaihi minhu. Masyaallah. Kata Fudalah, wallah demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dari dadaku hatta ma khalaqallahu syai'an ahabba ilaihi minhu. Sampai tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan yang lebih aku cintai dari dia. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang atau makhluk yang paling dicintai oleh Fudalah sebelum Rasulullah mengangkat tangannya dari dada Fudalah. Qala Fudalah faraja'tu ila ahli famarartu bimra'atin kuntu atahaddatsu ilaiha. Maka aku pun kembali ke keluarga aku dan aku melewati seorang perempuan yang aku sebelumnya berbicara dengannya. Faqalat halumma ilal hadisi. Mari, apa yang engkau bawa dari berita? Faqultu la. Wa ba'atha Fudalah yaqul. Akhirnya Fudalah pun mengatakan, qalat halumma ilal hadithi faqultu la ya'ba alaika Allahu wal Islam law qad ra'aytu Muhammadan wa qabilahu bil fathi yawma tukassaru al asnamu la ra'aiti dinallahi adha bayinan wasyirka yaghsha wajhahu al idham. Berkata perempuan itu, marilah kita berbicara. Fudalah pun mengatakan, la ya'ba alaika Allahu wal Islam, Allah tidak menghendaki itu dan Islam tidak menghendaki pula. Laqad ra'aiti Muhammadan wa qabilahu, seandainya saja engkau melihat Muhammad dan pasukannya, bil fathi, dengan kemenangan di hari dihancurkannya patung berhala, la ra'aiti dinallahi adha bayyina, engkau niscaya akan melihat agama Allah menjadi sangat jelas. Wasyirka maghsyun wajhahu al-idham, sementara kesyirikan ditutupi wajahnya oleh dosa-dosa. Masya Allah. Wa farra yawmaidin Safwan ibn Umayyah wa Ikrimah bin Abi Jahal. Dan pada hari itu, hari Fathu Makkah, Safwan bin Umayyah lari keluar dari kota Makkah. Demikian juga Ikrimah bin Abi Jahal. Fa amma Safwan fasta'amana lahu Umair bin Wahab al-Jumahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amanahu wa atahu amanatahu allati dakhala biha Makkah. Adapun Safwan ibnu Safwan fasta'amana lahu Umair bin Wahab, maka diberikan perlindungan oleh Umair bin Wahab al-Jumahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menerima perlindungan itu. Wa atahu amanatahu allati dakhala biha Makkah. Falahiqahu Umair wa huwa yuridu an yarkabal bahra faraddahu. Faqala ij'alni fihi bil khiyari shahrayn. Faqala anta bil khiyari fihi arba'ata ashhur. Barakallahu bikum. Fa'amanahu wa atahu amanatahu allati dakhala biha Makkah. Dengan aman itu boleh dia masuk Makkah. Falahiqahu Umair wa huwa yuridu an yarkabal bahra. Maka dikejar oleh Umair yang telah memberikan perlindungan untuknya, dalam keadaan Safwan ini sudah pengen berangkat mengendarai perahu. Faqala ij'alni fihi bil khiyari shahrayn. Maka Safwan pun mengatakan, berikan aku tenggang waktu dalam hal ini 2 bulan. Faqala anta bil khiyari fihi 14. Kau terserah, 4 bulan pokoknya aku berikan kesempatan. Wa kanat Ummu Hakim bintul Harith ibnu Syam tahta Ikrimah bin Abi Jahal fa aslamat wasta'manat lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ammanahu falahiqat bihi bil Yaman. Dan Ummu Hakim bintul Harith ibnu Hisham tahta Ikrimah, tahta Ikrimah yang merupakan istrinya Ikrimah bin Abi Jahal, fa aslamat, maka dia pun masuk Islam, yakni Ummu Hakim. Fa'aslamat wasta'manat lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kepada suaminya, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keamanan untuknya. Falahiqat bihi bil Yaman. Kemudian sang istri pun berangkat menuju Yaman. Fa'ammanathu faraddathu wa aqarrahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajak kembali ke kota Makkah, dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wa Safwan ala nikahihima al-awwal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu bikum mengiyakan dia dan Safwan ala nikahihima, tetap dengan nikah pertamanya. Tetap nikah pertamanya. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tamimah bin Usaid al-Khuza'i fajaddada ansab al-haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Tamim bin Usaid al-Khuzai, kemudian diperbaharui ansab al-haram. Barakallahu fikum. Batasan-batasan yang kelihatannya, barakallahu fikum. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarayahu ila al-awthan allati kana hawla al-Ka'bah. Fakasarat kullaha منها اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدعو في بيته صنما إلا كسره. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai taklukan kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus pasukan-pasukan kecil ilal awthan, diutus untuk mendatangi patung-patung berhala yang barakallahu bikum yang disembah di sekitar Ka'bah. Fakusirat kulluha, maka semuanya dihancurkan. Minha Lat wal Uzza, di antaranya patung Lata, Uzza, Manat, yang ketiganya wanada munadi bi Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk memberikan pengumuman, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yadati baitihi sanaman illa kasarahu, maka jangan dia membiarkan di rumahnya ada patung atau berhala kecuali dia yang menghancurkannya. Ini baku tanding turak. Allahu Akbar. Baik. Yani siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia membiarkan masih ada di rumahnya patung atau berhala. Barakallahu fiik. Di rumah tidak ada. Boleh patung berhala atau yang semisal dengannya. Jimat-jimat atau benda-benda bertuah, keris yang digantungkan hati padanya. Berharap dari benda-benda ini dia mendapatkan perlindungan, mendapatkan kelimpahan rezeki, keharmonisan rumah tangga dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Itu semua termasuk berharap. Barakallahu fiik. فبعث خالد ابن الوليد إلى العزة لخمس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Li khamsi layalin baqina min syahri Ramadan. Yani tinggal 5 hari sisa dari Ramadan untuk menghancurkan Uzza ini. Fa kharaja ilaiha fi 30 farisan min ashabihi. Maka keluarlah Khalid bin Walid bersama dengan 30 pasukan berkuda. Hatta tahu ilaiha fa hadamha summa raja ila Rasulillah. Bagaimana kita lanjutkan? Kita cuma sampai sini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.